صهبا. وإن يكونا مفردين فأضف حتما وإلا حتما وإلا أتبع الذي ربط حتما وإلا أتبع الذي ردد. ومنه وجملة وما بمسج ركبا ذا إن بغير وجه تم عقربا وشاء في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي صحافة ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم من ذاك من ذاك أم من ذاك أم أرية للأقرب وهكذا سعالة للثعلب ومثله بروة للمبرة كذا فجار كذا فجار علم بالفجرة بذال مفرد مذكر أشر بذي وذي ثيتا على الأنثى افتقر وذانتين وذانتين اذكر فقع وذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذيتين اذكر تطع وبأولى أشر لجمع مطلقا والمد أولى ولد البعد انتقا بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعة وبهنا أوحى هنا أشر إلى دان المكة بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعة وبهنا هاه وبهنا أوها هنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلا في البعد أو بثمته أو هنا أو بهنالك انطقا أو هنا موصول الأسماء الذي الأنثى التي وهي إذا ما سمي لا تثبت بل ما تليه أوله العلامة والنون إن تشدد فلا ملامة والنون من زين وتين شددا أيضا وتعويض لذاك كسدا جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعدهم بالواو رفعا نطقا باللات واللاء التي قد جمعا واللائك الذين نذرا وقعا ومن وما وأن تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طمع شهر وهكذا ذو عند طمع شهر وكالذي أيضا لديهم ذات وموضع التي أتى جوات ومثل ما ذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة وجملة أو شبهها الذي وصل به كمنع للذي ابنه قفل وصفة صريحة صلة على وكونها بمقرب الأفعال قل أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير من حذف وصدر وصلها ضمير حذف وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نذر وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل منتصب في عائد متصل منتصب في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب. جزاك حسب ما بوصف خفضا كأنت قاض بعد أمر من قضى كذا الذي جرى بما الموصول جر فمرى بالذي مررت فهو بر الحرف تعريف أو اللام فقط فنمة أرغف تقل فيهن مطبقة تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي والاضطرار كبنات الأوبار كذا وطفت النفس يا قيس الساري وبعض الأعلام عليه دخلا في لمح ما قد كان عنه نقلا كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سيان وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب ألك العقبة وحذف أذي إن تنادي أو طر وحذف أذي إن تنادي أو طرف أو جد وفي غيرهما قد تنحذف إعمال ليس مبتدأ زيد وعازر خبر إن قلت زيد عازر من اعتذر وأول مبتدأ والثاني فائل نغدى في أثار زاني وقف كاستفهام للنفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى الإفران طبق استقر ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ مبتدا والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي في قتله وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا وأخبر بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر ولا يكون اسم زمان الخبر عن جثة وإن يفد فأخبر ولا يجوز الابتداء بالنكر ما لم تفد فعند زيد النمر وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل والأصل في الأخبار أن تؤخرا وجوز التكليم إذ لا ضررا فامنعه حين يستوي الجزءان عرفا ونفرا عالما بيانا كذا إذا ما الفعل كان الخبرا أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذي لا مبتدا أو لازم الصدر كمن لي منجدا ونحو عندي درهم ولي وبر ملتزم فيه تقدم الخبر كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر كذا إذا يستوجب التفسير أين من علمته نصيرا وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمدا وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد في جواب تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد قلت نف وزيد استغني عنه إذ أرف وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين ذا السقر وبعد واو عينت مفهوم محكم في كل صانع وما صنع وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد قطمرا كضربي العبد مسيئا وأتم تبيني الحق منوط بالحكم وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم ثرات شعرا ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر ككان ظل بات أصبح أمس كَانَ ظَلَّ بَاتَ أَضْحَى أَصْبَحَ أَنْتَ وَصَارَ لَيْتَ زَالَ بَرِحَا فَتِئَ وَانْفَكَّ وَهَذِهِ الْأَرْبَعَ بِشَبِهِ فَتِئَ وَانْفَكَّ وَهَذِهِ الْأَرْبَعَ بِشَبِهِ نَفْسٍ أَوْ لِنَفْسٍ مُتْبَعَ وَمِثْلُكَ نَدَامَ مَسْبُوقًا بِمَا كَأَعْطِ مَا دُمْتَ مُصِيبًا دِرْهَمًا وَغَيْرُ مَاضٍ مِثْلَهُ قَدْ عَمِلَا إِنْ كَانَ غَيْرُ الْمَاضِ مِنْهُ اسْتُعْمِلَا وفي جميعها توسط الخبر أجد وكل سبقه دام حضر كذاك سبق خبر من نافية وجئ بها مسلوبة لا تالية ومن أسبق خبر ليس الصفي وذو تمام ما برفع يكتفي وفي سواه ناقص والنقص فيه وما سواه ناقص والنقص فيه فتئ ليس وانفك دائما كفي فتئ ليس زال دائما كفي ولا يلي العامل محمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر ومطمر الشان اسم لنوئ وقع موهم ما استبان أنهم تنع وقد تزال كان في حشو كما كان أصح علم من تقدما ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا الشهر وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب كمثل أما أنت برع فاقترب ومن مضارع منجز ومن مضارع لكان منجز تحذف نور وهو حذف ملتج قال الناظم رحمه الله عليه في باب الاستثناء ما استثنت الا مع تمام ينتصب وبعد نفس او كنفس من تصب اتباع من اتصل وانصب من قضى عن تميم فيه الدال وقع وغير نفس سابق في النفس قد ياتي ولكن نصب اكثر ان ورد وإن يفرغ ثابت إلا لما بعدية كما لو إلا علما وأله إلا ذات توكيد كما تمر به إلا الفتى إلا العمى وإن تكرر ذات توكيد فمع تفريغ التأثير بالنعم لدى في واحد مما بإلا استثني وليس النصف سواه مغني ودون تفريغ مع التقدم نصر الجميل احكم به والتزم وانشئ بتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد فلم يفو إلا امرؤ إلا علي وهمها في قصد حكم الأول واستثن مجهورا بغير معربا بما يستثن بإلا نسبا ولسوى سوى سوائل جعل عن الأصح ما لغير نصب ما لغير جعل واستثني ناصبا بليس وخلا وبعلا وبيكون بعدلا وجوب بسابقا يكون إن تر وبعد منصب من جراب قد جرد وحيث جرى فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان وكحلا حاشا ولا تصحبهما وقيلا حاشا وحشا فاحفظهما. قال الناظم رحمه الله تعالى باب الاستثناء ما استثنت الا مع تمام ينتصف وبعد نفي او كنفي انتصف باو ما اتصل وانتب من قطع وأنت ميم فيه إبدال وقع وغير نفس سابق في النفي قد يأتي ولكن نصبه اختر إن ورد وإن فارق سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عرما وألغي إلا ذات توكيد فلا تمر بهم إلا الفتى إلا العلا وإن تطر لا لتوكيد فمع تفريج تفريج التأثير بآمل دعف واحد مما بإلا تثني وليس النصب سواه مغني ودون تفريج ما تقدم النصب الجميع أحكم به والذي ودون تفريج ما تقدم نفس الجميع احكم بي ودون تفريج ما تقدم نفس الجميع احكم بي والتزمي وانسب لتغيير وفي الواحد منها كما لو كان دون زائد فلم يقل امره الا علي وقل وافل وقل وافل وحكمها في القصر حكم الاول واستثني ناسبا ليس ولست استثني ناسبا بغير وستثني مجرور وغير مغربا بما المستثن إلا نسبا ولسوى سوى سوائن جعل على الأصله ما لغير جهلا واستثني مجرورا بغير مغربا واستثني ناسبا بليس وخلا بعداب يكون بعد لا وجر بسابقا يكون تريد بعد منصف جرار قد جرد وحيث جرفهما عرفاني كمهما نصبا فعلاني فقفلا هاشا ولا تصحهما فقيل حاشا وهاشا فافضهما. قال الناظم رحمه الله عليه باب الاستثناء ما استثنى إلا ما تم من أن تصب بعنا نفي أو كان في من تقب إتباعهما اتصل وانسب من قطع وعن تميم فيه إبدال المقال غير نصب سابق غير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصبه اختر ورد وإن يفرح سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عظيمة وألغي إلا ذات توكيد كلا تمر بهم إلى الفتى إلى الأعلى فإن تكرر لتوكيد فما تفرد التأثير بالعمل في واحد مما بلا استثني وليس عن نصب سواه مغني ودون تفريق مع التقدم نصب الجميع كمه والتزيمي فانصب لتأخير وجيب واحد منها كما لو كان دون زائد فلم يقو إلا امرؤ إلا علي فحكمها في القصد حكم الأول واستثني مجرورا بغير مغربة بما لم يستثن بإلا نسبة ولسوى سوى سواء على الأصح ما لغير جملة واستثني ناصبا ليس وخلا وبأدب يكون بعد لا وجر بسابق يكون إن ترد وبعد منصب جرار قد يرد حيث جرفهما حرفان كما هما إن نصب فعلان وكفلا حاشا ولا تصبهما وقيل حاشا وحاشا فاحفظهما. قال المصنف رحمه الله تعالى ما استثنت الا ما تم من ينتصف وبعد نفي او كان في نتهب اتباع ما اتصل وانصف من قطع وعن تميم فيه ابدال وقع وغير نسب سابق في النفي قط ياتي ولكن نسبه اختر ان ورد وان يفرق سابق الا لما بعد يكن كما لو الا عظيما والغي الا كما لو إلا مقيما وألغي إلا ذات توكيد كلا تمر بهم إلا الفتى إلا العلا وإن تقرر لا لتوكيد فما تفرغني التأثير بالعن نداء في واحد مما بإلا التسمي وليس النصب سواه مغني ودون تفرغ مع التقدم نسب الجميع كن به والتزم وجلبي وانصب لتأخير وجيب واحد منها كما لو كان دون زائد فلم يقو إلا امرؤ إلا علي وحكمها في القصد حكم الأول واستثني مجرورا بغير مغربة بما لي مستثن بي إلا نصيبا ولسوى سوى سواه جعل وعلى الأصل ما لغير جوئلا واستثني ناسبا بليس وقلا وبعد وبي يكون بعدلا وجر بسابق يكون إن ترد وبعدما انصفا جرار قد يرد وحيث جرفهما حرفان كما هما إن نصب فعلان وكهل هشا ولا تسهبهما وكيل هشا وهشا فأخذهما. فاستسند الله بعد تمام أن تسك بعد نفي أو كنف إن تخف وبعد نفي أو كنف إن تخف إتبع ما اتصل وانسب من قطع وعن تميم فيه إبدال وقع وغير ناس بسابق في النسيقات وغير ناس بسابق في النسيقات وغير ناس بسابق في النسيقات ولكن نسلو يأتي ولكن نسلو اختر إن ورد ودون تسيق مع وإي فارق سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عظيما وبعد ذات توكيد بالله ودون تفريج في واحد مما بالله سفني وليس عن واحد وليس عن نفسي سواه مبني ودون تفريج مع تقدمي نسوى جميعكم به ونسوى جميعكم والتزيم وحكم هذا القصي حكم الأولي واستثنى جيران بغير مغربة بما المستثنى به إلا نصيبا وبعد ما سيكون جيران تطيرت وهي سجرا فهما حرفاني كما هما إن صبا فعلاني وكهلا هشا إن صاحبا وكهلا هشا ولا تسبوما وقيل هشا وهشا فاخبطهما. قال الإمام محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي رحمه الله في باب الاستثناء: ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نف أو كان في من تخف اتباع ما اتصل وانصب من قطع وعن تميم فيه إبدال وقع وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصبه اختر إن ورد وإن يفرر سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عظيما وألغي إلا ذات توكيد كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع في واحد مما بإلا استثني وليس عن نفس سواه مغني ودون تفريغ مع التقدم نفس الجميع احكم به والتزم وانفق لتأخير وجئ في واحد منها كما لو كان دون زائد كلم يفو إلا امرؤ إلا علي وحكمها في القصر حكم الأول واستثني ناصب وفثني مجرورا بغير معربا في مال مستثنى بإلا نصيبا ولسوا سوا سوائه جعلا على الأصح مال غير جعلا واستثني ناصبا بليس وخلا وبيع جوابي يكون بعد لا واجر بسابق يكون إن ترد وبعد منصف من جرار قد يرد وحيث جرى فهما حرفان كما هما إن نصب فعلان وكحل حاشا ولا تصحبهما وقيل حاشا وحشا فاحفظهما. قال رحمه الله تعالى ما استثنت إلا ما احتمى من ينتصف وبعد نفي وكنفي تخف إتباع ما اتصل وانصف ما انقطع وبعد نفي تخف إتباع ما اتصل وانصف ما انقطع وأن تميمي فيه إبدال وقع وغير نصب ثابت في النفي قد يأتي ولكن نصبه اختبع ورد وإن يفرغ ثابت إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدما بعد يكن كما لو إلا عدما بعد يكن إلا بعد يكن كما لو ال بعد يكن كما لو إلا عدما وألق إلا ذات توكيد كلا تنظر بهم إلا الفتى إلا العلا وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ للتأثير بالعامل دع في واحد مما بإلا استثني وليس عن نصب سواه مغني ودون تفريق مع التقدم نصب الجميع احكم به والتزم وانصف لتأخير وجد واحد منها كما لو كان دون زائد كلم يفو إلا امرؤ إلا علي وحكمها في القصد حكم الأول واستثني مجرورا بغير معربا بمال مستثنى بإلا نسبا ولسوا سوا السوائل جعلا على الأصح مال غير جعلا واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعدلا وجذر بسابقا يكون إن ترد وبعد منصب وانجرار قد يرد وحيث جرى فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان وكحل حاش ولا تصحبهما وقيل حاش وحشا فاحفظهما. بسم الله قال مصنف رحمه الله تعالى ما استثنت إلا ما احتمى من ينتصف وبعد نفي أو كان في تخف إتباع ما اتصل وانصب ما انقطع وأن تميم فيه إبدال وقع وغير نفس سابق في نفي قد يأتي ولكن نصبه دائم ورد وإن يفرغ سابق إلى لما بعد يكن وإن يفرغ سابق إلى لما Masih kita akan mengusaha tentang istitna, nabul istitna. Mastasna illa ma'kama min yantasib wa ba'da nafsin au kanafsin intukhib. Ini jelas ya, apa yang diistitna'kan dengan illa bersama kalam yang sama, mujab, maka mustasnanya wajib mansub. Wa ba'da nafsin au kanafsin intukhib. Adapun pada kalam yang sama, tapi nanti ataupun masuk oleh syirun nafi seperti apa? Nahi dan istifam, maka lebih dipilih itba' umat tawfa lawan sit man khotah. Dipilih itba' pada istifna yang mutasil dan nasukkanlah pada istifna yang munkhotih. Wa antamimin fihi ibdalun waqa, dan dari tamim ada istifna yang munkhotih dan kalam yang nanti atau padanya ada syirun nafi datang pembadalan, terjadi pembadalan. وغير النص السابق في النص قد يأتي ولكن نصه قد انورد لين قد atau terjemahnya bisa ditalik ya, pada kalam yang nanti kadang datang, pada kalam yang nanti kadang datang lain qad, pada mustatna yang mendahului atau mustatna yang mendahului pada kalam yang nanti kadang datang lain qad, kadang datang kalam kadang lain qad. Alhamdulillah bisa di ini bahasanya. Wahai nafisa dekan timnasi fadiyati lain nafab pada nusab yang mendahului pada kalam yang nanti kadang datang. Walakin nusab huftar in warad, tapi nusabnya pilihlah apabila itu datang. Wa inni faraw sadiqun illa lima ba'di yakun kamala wila udima, apabila diarahkan hamil yang mendahului illa kepada yang setelah illa, maka yang mendahului ataupun amil yang mendahului itu ataupun apa yang setelah illa dari mustatna keadaannya seperti ketika tidak ada illa. Wa alghi illa dhata tawkidin kala tamru bihim illa al-fata illa al-ala ilgha'lah illa, dalam keadaan datang atau dia datang untuk tawkid seperti la tamru bihim illa al-fata illa al-ala. Al-ala suyabah badal dari al-fata, illa di sini untuk tauqid mata, tidak beramal dan tidak mengandungi makna al-istisna. Wa in tukarrar la li tawkidin fa ma' tafrighin at-ta'thir bil 'amil da', apabila diulang illa bukan untuk tauqid, maka bersama mustatna yang mufarrah biarkanlah amil itu beramal. Siwa idin mimma bi illa istisni wa laysa 'anna fi siwahu mughni, biarkan amil itu beramal pada satu dari mustasnayat yang dikecualikan dengan illa. Kemudian tidaklah satu makmul tadi yang amil diamalkan kepadanya mencukupi dari nasabnya yang selainnya. Yani selainnya yang amal itu tidak diamalkan yang kepadanya itu wajib dinasabkan. Wa duna tafriqin ma'a taqaddumi nasbul jami' yahkum bihi wal tazimi. Sampai selain kalam mufarrah ketika mustatsna'nya didahulukan, maka langsungkanlah penasaban seluruhnya, hukumilah dengannya dan tetapi itu. Pada istisna yang selain mufarrah, berarti pada kalamnya apa? Lawan mufarrah sama. Ketika mustatsna yang mendahului, maka wajib. Ataupun ketika mustatsna yang mendahului dari mustatsna minhu, maka wajib mustatsnanya semuanya dinasabkan. وانصب لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد نصبا له مستثنيات ketika diakhirkan dari mustathna minhu wajib biwahid kemudian datangkanlah satu dari mustathnayat tadi keadaannya seperti ketika tidak ada penambahan atau pengulangan illa diakhirkan semua mustatsnayatnya, maka salah satunya diperlakukan seperti tidak ada tambahan illa. Kemudian sisanya dinasabkan sebagai mustatsnayat. Kalam yaqu illa mar'un illa li hukmuha fil qasdi hukmul awwali. Kalam yaqu illa mar'un illa 'adl. Di sini karena mustatsnayatnya diakhirkan illa mar'un illa 'adl dari mustatsna minhu iqwa'u pada yaqu, maka salah satunya itu si i'rab seperti ketika tidak ada pengulangan illa imrun lam yaku illa murun. Berarti apa? Keibadah. Boleh enggak illa mur'an? Boleh. Illa mur'an berarti salah satunya illa aliin. Alinya dijadikan wafa. Kalau nasab semua mungkin. Tapi yang lebih rajih apa? Wafa. Ya, itba' ala itba' badal. وحكمها بالقصد حكم الأول إذن حكم مستثنيات yang berulang itu dalam hal qasd maksud sama seperti al mustathnayat amil itu diamalkan badannya ataupun sama seperti mustathnayat yang pertama dalam hal al khuruj wal wadhul fil hukm atau anil hukm wastathni majruran bi ghairi mu'rada bima li mustathnan bi illa nusiba. Ini ya, belum. Hah? Kan di situ? Sudah belum ini? Dewan Sif. Oh, oke. Kemarin terakhir, Umar. Saya di Basalu, terus ya. قال الناظم رحمه الله تعالى وانصب لتأخير وجئ لواحد منها كما لو كان دون زيد وهو التنافية من شيء في الأمر ومدن على السكون وفعل ضمير مستتر فيه وجوبا تنظر أنت لتأخير جار وجر متعلق بإنصب وجئ لواحد وهو عاطفة جئ في الأمر أمر على السكون وفعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقدر أنت بواحد جار ومجرور متعلق بجئ منها جار ومجرور متعلق بجئ كما لو كان دون زيد كما كاف جاره بقول مهدوف مات زيدا لو كان دون زيد لو lau harfu atfin ma zaida lau harfu intina bin tina harfu madari kana fi'lu madin wa fa'ilu dhamirun mustatirun fihi jawaz atau tidak buat karena sama وفائله ضمير صفير فيه جوازا تقدره هو يعود إلى واحد دون ظرف مكان منصوب وعلامة نصبها فتحة وظرف متعلق بمحذوف فاعل ذلك محذوف حال لفاعل كان ومضاف زيدين مضاف إليه مجرور زيدين مضاف مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة ظاهرة على يقينه sama seperti dikatakan adalah makudi pada maudhi'nya hal ya jamadrul muta'alliq di mahdhuf fi maudhi' hal hal dari apa dari wahid itu bisa wahid nakirah hal datang darinya bisa karena wahid sudah ditakhsis dikhususkan dengan sifat itu minha jadi jamadrul yang pertama sama itu muta'alliq mahdhuf hal dari wahid hal yang pertama kemudian duna hal yang kedua dan maknanya di sini boleh menjadikan sebagai masdariyah berarti launya zaidah atau maknanya zaidah berarti launya masdariyah yang mana yang jelas sih setelah dijelaskan ana baik untuk ditakhiri mawjil wahidi maka engkau lafadkanlah apabila mustahkannya diakhirkan daripada dari mustahkan minhu semuanya apabila kalamnya mujab dan apabila kalamnya ghairu mujab wajil wahidin maka engkau datangkanlah salah satu dari mustahkannya dalam keadaan di Arab dengan Arab yang sama laukan aduna zaidi apabila tidak ada tambahan yakni apabila tidak diulangnya mustahkannya apabila tidak diulangnya illa dan kau nafukkanlah wajib ditakhirin engkau nafukkan mustahkna apabila diakhirkan jika diakhirkan karena dia diakhirkan dari dan kau datangkan satu dari mustasna satu dari mustasna dalam keadaan seperti titik seperti titik yang satu ini tidak ada tambahan contohnya ya apabila diakhirkan mustasnanya dari mustasna minhu sama saja apakah apabila kalamnya ujab maka engkau nafukkan semuanya contohnya qamal qawmu illa zaidan illa amron illa bakron dan apabila kalamnya ghairu mujab yani qawmal qawmu illa amron illa bakron illa zaidan dan apabila kalamnya ghairu mujab yani jahuli nafi atau nahi atau istifham maka engkau datangkan salah satu dari mustasnanya satu dari mustasnanya dalam keadaan di rob sebagai dalam keadaan di rob sebagaimana apabila tidak ada pengulangan mustasna contohnya ma qawmal qawmu illa bakrun illa amron illa Zaidan. Dan di sini dipilih isba menurut jumhurul Arab. Dan adapun Bani Tamim, mereka membolehkan dan dipilih sini dengan isba badal dan boleh dengan nasab. وانصب لتأخير المجيء الواحد منها كما لو كان دون زائد نصبنا نصبنا ketika dia diakhirkan ataupun karena dia diakhirkan dari nusab minhu. Dan nasab dan datanglah salah satu dari nusab ayat itu dalam keadaan seperti ketika dia tidak ada pengulangan atau penambahan illa. Jadi apabila diakhirkan al-mustaf ayat itu tidak kosong dari berapa keadaan? Dua keadaan, ya kan? Imma kalam yang sebelumnya adalah apa? Mujab, imma waru mujab. Kalau kalam sebelumnya mujab, maka wajib nasabkan seluruhnya. Ya, so ja'a Abdullah illa Zaidan wa Bakran wa Ahmad, dinasabkan semuanya. Kenapa? Karena kalam sebelum ilahnya apa? Mujab. Adapun kalau kalam sebelum ilahnya apa? Wara mujab. Apakah dimasuki penafian atau nahi atau nisifam? Maka boleh dengan dua sisi. Boleh diitbah sebagai badal. Ya, boleh juga dimasukkan halal istisna. Tapi yang lebih dipilih apa? Ya. Elitbah. Ya Abdullah bu. Illa Zaidun illa Bakron illa Ahmad dan seterusnya. Walaupun tadi nasabnya. Dicontohkan di situ apa? Ada gak sini? Ada ya? Lam yaku illa mru'un tadi insyaAllah bukti yang lainnya. Ya silakan di lanjut. قال نظيم رحمه الله عليه قلم يفو إلا مرء من علي وهوها في القصر حكم الأول كاف جارة يقول المهزوف أتوقع سؤالية كاف جارة يقول المهزوف تقدير قولك والجار مجر مجعل المهزوف خبر لمبتدأ المهزوف لم حرف نفس وجزم وقلب يكو فعل مضارع مجزوم ولم وعلامة رفعه حذف النون وعلامة رفعه وعلامة جزمه حذف النون والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل إلا أداة استثناء امرؤ بدل من واو فبدل مرفوع مرفوع مثله وعلامة رفعه ضمة إلا أداة استثناء ولم تلغى علي مستثنى منصوب وعلى نصبه الفتحة الظاهرة آخره سخن على الظهر بها الواو حرف عطف أتوا استثناء استثناء فيها حكمها مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة آخره ومضاف والها ضمير متصل موجود على الفتح في محل ضمير مسكون في محل جر مضاف إليه في القصد جار مجرور متعلق بحكم حكم خبر مبتدأ مرفوع وعلى رفعه الضمة الظاهرة آخره وهو مضاف الأول مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسر الظاهرة آخره ومعنى البيت يعني ini melanjutkan contoh dari yang sebelumnya, maka contohnya dari misafah yang diakhirkan dari misafah minhu yang mana misafah ayat banyak, maka contohnya di sini dipilih ibdal daripada nasab kalam yahu illam ru'un illa aliyan dan hukumnya pada mustalah ayat itu sama. Padahal yang pada maksud seperti hukum mustalah yang pertama. Maka pada contoh lam yaku illam ru'un illa aliyan, boleh di sini dibaca lam yaku illam ru'an illa aliyin dan sebaliknya. Dan yang diwaukan dari hukmuha bilqasmi hukmul awali adalah hukum pada al-mustasayat itu. Padahal i'rab padahal makna ia seperti hukum yang awal. Walaupun pada yang dimasukkan jamil dakhilun atau yang dikeluarkan fil dukhul wal khuruj. Adapun pada contoh fil khuruj qawman qawmu illa zaidan wa illa amran illa amran illa makran, ini semua dikeluarkan dari hukum al-qiyam. Adapun dan contoh al-khuruj maqaman qawmu illa zaidun illa amran illa bakran, di sini amran dan bakran dimaksudkan hukumnya kepada al-qiyam semuanya. Walaupun dalam hal i'rab berbeda, mustasna yang pertama di'rab sebagai badal dan yang sisanya sebagai mustasnayat, akan tetapi secara makna dimasukkan atau diilhamkan pada hukum al-qiyam. فاستثني مجرورا بغير مرابا بما المستثنى بإلا نسبا فاستثنى فيها استثني فعل أمر مبني على حرف آخره وفعل ضمير ستنون فيه وجوبا تقدير أنت مجرورا مفعول به الاستثني بغير جر مجرور متعلق بالاستثني مرابا حال من غير بما جر مجرور متعلق بمعرب لمستثنى جر مجرور متعلق بنسبة العطف بإلا جر مجرور متعلق بمستثنى نسبة فعل ماض مغير الصيغة والألف للإطلاق ونائب فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا ضمير مستتر فيه جواز تقدير هو عائد إلى ما موصولة الجمل الفعلية لا محل لها صلة الموصول. Dan istisnakan isim dalam keadaan dengan isim yang majrur dengan ghair dalam keadaan ghairnya diirab seperti diirab isim yang diistisna dengan illah. Pada bait ini dan beberapa bait setelahnya An-Nazim akan menyebutkan beberapa kata yang digunakan untuk makna istisna selain illah. Di antaranya ada yang isim. Pada bait ini An-Nazim menyebutkan ghair. Ghair adalah isim yang bisa digunakan untuk istisna, akan tetapi penggunaannya untuk istisna jarang. Hukum asal penggunaan ghair adalah digunakan sebagai sifat dikarenakan memiliki makna isim fa'il yaitu mughayyir, berbeda. Contoh pada ucapan Zaidun ghayru amrin, maknanya Zaidun mughayyirun li amrin, Zaid berbeda dengan Amr. Dan isim yang disifati dengan ghayr biasanya nakirah mahdhah, seperti pada contoh Subhanahu wa ta'ala wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Syahidnya pada lafaz ucapan orang-orang kufar akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Atau digunakan juga sebagai sifat pada isim yang secara lafaznya nakir ma'rifat akan tapi secara maknanya nakirah. Seperti pada firman Allah Ta'ala Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di situ ghair digunakan sebagai sifat dari alladzina. Dikarenakan alladzina maksud adalah jenis orang-orang yang diberi nikmat. Dan Asyairofi menambahkan bahwasanya Bukhair bisa menjadi ma'rifat dengan dibebaskan jika terletak antara dua hal yang berlawanan. Seperti pada contoh Al-Harakatu Wairus Sukun, maka Ghair di sini menjadi ma'rifat karena halka dan sukun berlawanan. Dan jika diterapkan pada ayat, maka ghair pada ayat di i'rab sebagai badal. Sebagai badal dari al-ladzina. Kemudian kemarin juga Ustaz menyebutkan ada beberapa perbedaan antara ghair dengan illah. Yang pertama, setelah illah bisa terletak setelahnya jumlah. Illah setelahnya bisa terletak jumlah. Adapun ghair selalu diidhofahkan kepada isim mufrad. Yang berikutnya, yang perbedaan yang kedua, engkau bisa mengatakan inni dirhamun ghairu jayyidin. Ghair dijadikan sebagai naat dari dirham. Dan tidak bisa dikatakan inni dirhamun illa jayyidan. Berikutnya perbedaan yang ketiga, engkau bisa mengatakan juga Qama ghairu Zaidin. Dan tidak bisa mengatakan dan tidak bisa diganti dengan illa di situ. Tidak bisa dikatakan Qama illa Zaidin. Dikarenakan di situ istisna mufarrad dan qama belum mengambil fa'il. Dan kalamnya mujaz bukan mansub. Berikutnya yang ketiga, berguna yang keempat, engkau juga bisa mengucapkan maqamal qawmu ghairu zaidin wa amrin atau wa amrin dengan mengatakan amr kepada lafaz zaid atau merafakan amrun dengan mengatakan amr ke makna asal Zaid, karena makna asalnya maqamu illa Zaidun. Berikutnya yang perbedaan yang terakhir, yang kelima, engkau boleh mengatakan majituka illa bidha ma'rufika, akan tapi tidak bisa engkau mengatakan tidak bisa menggunakan ghair di situ kecuali dijar dengan huruf jar. Majiduka illa lutiqa illa majiduka ghair tiqa'i ma'rufika. Tidak bisa dinasab majiduka ghair tiqa'i ma'rufika. Adapun selain ghair ada beberapa lafaz juga yang digunakan sebagai istisna, yaitu yang sesama isim siwan. Ada empat bukuh di situ, bisa dibaca siwan dengan mengkasrah sin dan mengkasrah akhirnya, atau sawa dan mengfathah sin dan memanjangkan akhirnya, suwa dengan mendomah sin dan mengkasrah akhirnya. Ada juga yang membaca siwa dengan mengkasrah sinnya dan memanjangkan akhirnya. Dan yang keempat ini jarang disebutkan oleh para penyusun nahwu. Yang diantara yang menyebutkannya adalah Al-Fasih dalam syarah Sabiqiyah. Istisna dan ghair, ketika ghair diirab dengan seperti irab mustasna dengan illah. Contoh, qamal qaumu ghair zaidin. Seperti pada contoh, qamal qaumu illa zaidin. Di situ wajib dinasab karena istisnanya tam dan mujaz. Dan untuk contoh istisna yang manfi tam, maqama ahadun ghairu zaidin, yang lebih dipilih, atau ghairu maqama ahadun ghairu zaidin, sama seperti maqama ahadun illa zaidun, atau maqama ahadun illa zaidin. Contoh istisna mufarrad, contoh maqama ghairu zaidin. Di situ bisa digunakan ghair sebagai badal dari fa'il qama. Maqama ghairu zaidin sebagai fa'il. Sebagaimana pada ilah maqama illa zaidun. Atau pada contoh istisna munqati, maqama ahadun ghairu himarin. Jangan menasabkan ghair. Seperti pada contoh maqama ahadun illa himaron. Ini untuk selain orang-orang tamim. Adapun orang-orang tamim, mereka membolehkan itba. والكوان كوان سوائن جعل على الأصح ما لغير جعل وأوه عطف الكوان جر مجرور متعلق بإجعل كوان والسوائن معطوفان بكوان بإسقاط حفو عطف Ija'ala fil amr mabniun ala al-fathi ittisalhi bi nunin tawkid al-muhaffafah al-munqalabah bil alif wal fa'il yamr mustatir wujuban tamhiruhu anta ala al-asahi jar majrur muta'alliq bi ju'ila wa huwa maf'ulun awwal ma ism mausul mabniun ala sukun muta'alliq bi ju'ila ma isim mausul mabniun ala sukun bi ju'ila. Maf'ul awal ij'ala Ligairi jar majrur muta'alliq bi ju'ila wa huwa maf'ul tsani bi ju'ila. Ju'ila fil madhi mabniyan lil majhul wa naibi fa'il dhamir mustadir fi jawazan tasiruhu huwa ya'udu ila ma. Wal jumlah fi'liyah silah kemausul la mahala la madhirab. Ala maful zani disiwan. Dan jadikanlah untuk siwa tua sawa apa-apa yang dijadikan pada yang benar untuk pada yang benar untuk goyir. Harus perhatikan dulu ya Rom, disebutkan di siwan, suwan, sawain itu jermat jurur, mata'alik dengan ijal dan dia pada mahalnya nasab sebagai makhul yang kedua yang mukaddam dari ijal. Ya, makhul yang pertama dari ijal itu dengan mak. Ya, kami terjemahkan dengan menyebutkan makhul yang pertamanya dulu. Jadikanlah ya. Menurut pendapat yang lebih sahih, mali khairin ju'ila, hukum yang dijadikan pada khair babi, jadikanlah hukum yang ada pada khair pada apa? Diwan, suwan, tawain gitu ya. Ija'ala mali khairin ju'ila li siwan, suwan, tawain alal asah gitu. Ya, jadikanlah hukum yang ada pada khair itu pada siwan suwan menurut pendapat yang tadi sahih itu. Jadi fi'il fa'il maf'ul pertama maf'ul kedua harus muta'alliqat nih ya mubtada khobar muta'alliqat muta'alliqat terjemahnya di akhir aja ya fi'il fa'il fi'il naibul fa'il itu muta'alliqat muta'alliqat nih kalau fi'ilnya butuh dua maf'ul maf'ul pertama dulu yang kedua terjemahnya ya. Di sini Muhammad menyebutkan tiga lugah siwa, yaitu siwa dengan dikoser, dengan dikasirin, wal koser, terus juga tuan dengan didomisin, mal koser, dan sawa difatusin, mat. Ada lagi menambahkan dengan jika sedikit malnat, tapi itu sedikit. Hukum siwan, tuan, cawan, hukumnya sama seperti goyer. Maksudnya digunakan untuk musanna musanna digunakan untuk istisna dan irobnya seperti irob dan irobnya seperti illa berikut ini. Maksudnya digunakan seperti goyir, yaitu goyir di Eropa seperti seperti ilah ketika ilah itu dihilangkan. Akan tetapi si bawah dan al-farrah berpendapat bahwasanya siwa dan rukuh lainnya itu tidaklah terjadi kecuali dzarf. Kecuali pada kecuali dzarf syariah. Maka apabila kita mengatakan kaum al-kaumu siwa zaidin, maka siwa di mereka masuk ala dzarfiyah. Akan tapi yang roji yang pertama yaitu irobnya siwa seperti goyir. Dan di antara contoh siwa ucap Rasulullah SAW, da'utu Rabbi Allah tasallit ala umati alai salita ala umati adu ni aduan min siwa anfusihim. Wa qaulus dan ucapan syair layang dikul fahsa layang dikul fahsa mangkana minhum idha jalasu minan wala min siwa ina. ولسوى نسوى سواء جعالا على الأصح ما لغير جعيلا شريك الله apa yang ada pada غير pada siwan suwan dan sawa menurut pendapat yang sahih, yakni siwan suwan sawa ini menjadi siwaun dalam hal penggunaan seperti غير yang tasarruf dia juga selain datang oleh istisna juga mutasarrif. Kadang dia marfu karena dia mansub, kadang dia majrur. Dia mutasarrif. Saya yang disebutkan oleh Imam Malik dan Al-Kafi siwan kagairin fi jami'i ma dzukir wa 'addu min adh-dhurufi mushtahir wa man yantasifu man 'addahu ورثا وهذا القول الدليل رداه فإن إسنادا إليها كثورا وجرها نصرا ونظما شهيرا. قال نصر فاهم tentang penggunaan غير ya sama itu siwan juga dalam hal penggunaan tinggal diganti aja kaum al-kaumu غير apa غير غير زيدين maka siwa زيدين hanya saja siwa إعرابnya apa مقدرة على الألف تعذر. Pada contoh kaum al-kaumu siwa زيدين إعرابnya dimana siwa apa? Hah? Siwa mustatsna man mansub wa alamat nasbi al fathah al muqaddaru ala al alif. Dan di sini wajib tidak nasabnya? Wajib menurut kebanyakan. Ya. Kenapa? Karena datang setelah kalam yang tamujab. Maqam al qaum siwa zaidin. Di sini siwa rafata nasab. Bisa dua-duanya, rofa dan nasab. Tapi yang lebih bagus, apa? Dirofakan sebagai badal dari apa? Al-Qawm. Badal ba'ab min al-kul. Persis seperti pada ghair. Iya. Cuma lafadnya yang beda. Juga i'rabnya yang satu. Yaitu ghair apa? Dengan harokat zahirah. Kalau suan dengan harokat yang muqaddarah. Meskipun pada siwa, suan, sawa, dan siwaun ada khilaf. Ada berapa pendapat sana? Tiga pendapat. Ya. Terkait dengan apa? Siwan, suan, sawa, dan siwaun. Pendapat yang pertama, pendapatnya siapa? Siwawai, dan Al-Khalil Ibn Ahmad. Yang mana simpulannya adalah apa? Bahasanya, siwa ini menetapi apa? Nasab ala dzarfiyah. mesti mantuk darinya. Tidak keluar dari nasab ala zarfiyah kecuali apa? Inda darurah. Terus bagaimana dengan banyaknya syawahid di mana di situ datang siwa dalam keadaan tafarrid, yang kadang dia datang sebagai baik, khobar atau yang lainnya. Dita'wil. Ataupun mazhab yang kedua ini mazhabnya Ibn Malik dan itu mazhabnya orang-orang Kufah. Kesimpulannya adalah apa? Yang namanya jiwa itu kadang datang sebagai toro, kadang datang sebagai isim yang muta'asir bil awamin, bisa dipengaruhi oleh amil sebagai fa'il, sebagai apa? Hobdada, hobar dan seterusnya. Itu mazhab yang kedua. Ini insyaallah kuat juga karena banyak apa? Syawahidnya. Kemudian mazhab yang ketiga apa? Ya. Dia seringnya digunakan untuk apa? Borok, ingin mantuk, itu seringnya. Dan terkadang dia digunakan untuk selain borok, terkadang. Ini juga kenapa dipilih oleh Indonesia. Bagus, soalan itu menghafal ucapan beliau dalam Al-Kafiyah Syafiyah. Siwa gawairin fi jami'i madhukir wa'adduhu minab durufi mustahil. Siwa itu seperti ghair pada semua hukumnya disebutkan pada ghair. Wa'adduhu minab durufi mustahil. Dan pendapat yang menganggap bahwasanya siwa termasuk waraf ini juga masyur. Wa mani yang tasrifahu man addah warfan wadar qawlu dalilu raddah. Wahai yang tasrifah menadah, orang yang menganggap dia sebagai dorof melazimi dorfiyah, maka menghalangi tasarufnya dia. Ya, ini dia tidak terpengaruhi oleh awamil, makanya dia langsung saja. Orang yang menganggap dia siwa sebagai dorof menghalangi tasrifnya. Ini maksudnya tasrif apa? Keluar dari penggunaan lain dorof itu. Wadal qawlu dalilu raddah. Nah, saja pendapat ini dibantah oleh dalil. Fa'inna isnadan ilahya kathura wajaruha nafran wa nafran syuhira. Penyandaran yang kepada siwa itu banyak. Kadang dia sebagai fa'il, kadang sebagai apa? Mubtada dan yang lainnya. Wajaruha dan dijarkannya siwa pada nafran dan nafran itu syuhira, ulama syuhira. Kemudian wasat nafidan, ini jelas ya insyaAllah ya. Kalisiyon suan, sawa ini ja'ala. Wasat nafidan bilaita wa qala wa bi'ada wa biyakunu ba'dala. Qala Allah wa rahmatullahi ta'ala alaih. Wasat nafidan bilaita wa qala wa bi'ada wa biyakunu ba'dala. Al-waw aqidah istasni fi'lu amrin mabniun ala hazmi hadfil illah wa fa'iluhu bumirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta nasulan hal li al-fa'il fil istasni istasni namasubun wa alamutunasbihi al-fathatu wazhiratu ala akhirih bilayta al-ta jarah وليس قصد له مجرور والجر والمجرور متعلق بالاستثناء الواو عاطفة فلا قصد له معطوف على ليس ومعطوف على مجرور مجرور مثله وعلى مجرى الكثرة المقدرة ونعم الدورية حركة الحكاية الواو عاطفة بعد الجر والمجرور متعلق المحذوف الحال معطوف على قوله بليس الواو عاطفة وبيكون معطوف على بليس بعد لا الواو بعد يروح منصوب على مدرسة الفترة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liyakun. Allah mubarak لا قلت له مضف إليه مسرور ورعب ذري الكسرة المقدرة منع من دورها حركة الحكاية. Dan kecualikanlah isim yang nasab dengan laisa, dan kecualikanlah dengan dalam keadaan engkau menasabkan dengan laisa ataupun khola. Demikian pula ada dan yakunu yang dalam keadaan dia terletak setelah la. Ketika engkau menafsirkan mustasna dengan maka gunakanlah laisa ataupun empat fi'il yang disebutkan. Dan ini hanya terjadi pada kalam yang tamam dan mutasil. Contohnya ucapan qaum al-qaumu laisa zaidan. Maka Zaidan disebut Eropa adalah khobar untuk khobar Laisa. Adapun isinya adalah Bamir Musafir yang kembalian kepada Al-Ba'ud Al-Mahfum dari Al-Qawm. Ini adalah pendapat yang paling terkenal. Yang mana pendapat ini sebanding dengan firman Allah Ta'ala, yusifumullahu fi awladikum li zakari mislu hawwal unthayain fa in kunna nisaa. Maka awladikum pada firman Allah Ta'ala sebanding dengan ucapanmu al-zikur al-ilah. Maka disebutkan sebagai fa in kunna nisaa, sebagian dari awlad. Kemudian pendapat yang kedua adalah bahwa yang bomir mustasir tersebut kembalinya kepada fa'il yang diambil dari fi'il yang beramal pada mustasna minhu, yaitu maka takdirnya qaum al-qaumu laisal qa'imu laisa huwa ay al-qa'imu zaidan. Kemudian pendapat yang ketiga adalah bahwasanya bomir mustatir tersebut kembalinya kepada master yang diambil dari fi'il yang beramal pada mustasna minhu. Adapun mustasnanya ditakdirkan pada yang mudhaf, maka takdirnya adalah qaum al-qaumu laisa huwa ay laisa al-qiyamu qiyam al-zaidi. Adapun yang diistisnakan dengan khola ataupun ada seperti pada contoh qaum al-qaumu khola zaidan atau ada zaidan, maka isim yang mansub tersebut i'rab sebagai maf'ul bih bagi khola. Adapun untuk bani musafir yang kembali, maka sama rinciannya seperti pada laisa ataupun layakun pada tiga pendapat yang telah disebutkan tadi. Adapun jumlah tersebut yaitu laisa zaidan atau ada zaidan atau khala zaidan, di sana ada dua sisi i'rab atau dua pendapat. Yang pertama adalah pendapatnya Ibnu Ustur yang mengatakan bahwasanya jumlah tersebut i'rab sebagai jumlah istisnaiyah la mahalla lahu min al-i'rab, dan ini terkait hanya dengan i'rab bukan dengan maknanya. Adapun pendapat yang kedua yaitu adalah pendapatnya Al-Azhari, bahwa i'rab jumlah ini sebagai jumlah hariyah. Adapun tidak diberikannya qat pada jumlah tersebut, tidak zahir, tidak pula muqaddar, ini dikecualikan hanya pada hal seperti ini. Kemudian mufannif memberikan perhatian pada yakunu pada ucapannya Abi yakunu ba'dala. Beliau memberikan qaid hanya pada lafaz yakunu dan dengan didahului oleh huruf nafi yang mana itu adalah la. Coba selainnya, oleh karena itu tidak teranggap didahulukannya, didahulunya huruf nafi yang lain seperti lam, in, lan, lama ataupun ma. Kemudian untuk tiga pendapat tadi terkait dhamir musafir yang kembali pada tempat kembali yang baru musafir, itu ada tiga. Yang pertama al-ba'd al-marfum dan kullu sabiq. Yang kedua isim fa'il. Yang ketiga kembali kepada masdar fi'il yang diambil dari amil yang beramal pada musafir minhu. Namun kedua pendapat yang terakhir ini dibolehkan dikarenakan terkadang amil yang tidak berbentuk fa'il namun berbentuk harf isim, seperti pada contoh al-qawmu ikhwatuka la yakunu zaidan. Maka pada kasus seperti ini tidak terdapat padanya fi'il, maka tidak bisa, tidak cocok pada kasus misal ini digunakannya pendapat yang kedua dan yang ketiga. Wastasni la suban ilaisa wa khala wa bi'ada wa biyakunu ba'da. Soal jelas ini wastasni nasiban ilaisa wa khala wa bi'ada wa biyakunu ba'da. Istisna kami halimu dalam keadaan kau menasabkan mustasna'nya dengan laisa dan fala dan juga ada dan dengannya pun jika datang lah la. Ada syang di sini? Wajrui, wajrui bisa diqayatuna insurit wa ba'da mansibun jirurun wa diarit. Qala rahimahullahu ta'ala wa juhuru bithani qal yakunu in turid wa ba'da mansib wa jirarun qad yari wa juhuru fi'il amrin wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban taqdiru anta bisabiqin jar wa majrurun muta'alliqun bijururun وهو مضاف يكون الباء حرف جر سابقا اسم المجرور اسم المجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن المثنى نيابة عن الكسرة لأنه مثنى وهو مضاف يكون قصد لفظه مضاف إليه إن شرطية جازمة تريد فعل مضارع فعل الشرط مجزوم به وعلامة جزمه السكون وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت وجواب الشر محذوف يدل عليه سابق الكلام التقدير إن تريد تجره بسابق وبعد واو عاطفة بعد زر منصوب منصوب على الفتح متعلق بترك وهو بعد ضرب منصوب متعلق بالفتح متعلق بالفتح وهو مضاف ما قصر لفظه مضاف إليه انفق فعل أمر وفاعله ضمير مستتر به وجوبا تقريب أنت وانضرار مخترع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره قد حرف تقليل يريد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وسكن لأجل الوقف وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الجرار وجملة في محل رفع خبر المبتدا معنى البيت jarikanlah dan jarikanlah dua yang mendahulukan dan jarikanlah dengan dua yang telah mendahului yakunu yaitu ad khola wa ada intur apabila didatangkan apabila kau datangkan apabila kau mau apabila engkau mau dan setelah ma apabila dan apabila fi'il tersebut didatangkan setelah ma maka nasabkanlah apabila dua yang mendahului yakun tersebut datang setelah lama, maka nasabkanlah dan penjaran pun terkadang datang. Penjaran terkadang datang. Di sini beliau mengisyarat dengan akhir apabila mendahului apabila khola dan ada didahului oleh ma maka jarikanlah dengan keduanya apabila mendahului khola dan ada khola dan ada apabila tidak dimasuki oleh khola dan ada apabila tidak dimasuki oleh ma maka yang setelahnya boleh untuk kamu nasabkan maka ketika itu khola dan ada sebagai khola dan sebagai fi'il dan boleh juga engkau jadikan maka qola dan ada engkau jadikan sebagai huruf jar. Adapun khala dan ada apabila dimasuki oleh ma, maka wajib untuk menasabkannya. Dan terkadang penjaran itu datang seperti syair yang dibawakan syair di sini, penjaran dengan pola wa innama a'addu syu'batan min ayyadika. Qalallahi la arju siwaka wa innama a'addu iyani syu'batan min iyadika. Innama. Contohnya yang dijarkan apabila adamanya qamal qawmu ma khala. Syahid atas. Apabila khala dan ma itu didahului oleh ma, maka wajib menasabkannya. Contohnya qamal qawmu ma khala zaidan wa ma ada zaidan. Fama huna masdariyah. Khala sedangkan khala dan ada merupakan silah keduanya. Sedangkan fa'il keduanya dhamir mustatir yang dia itu dikembalikan dhamir mustatir fihi wujuban yang dia itu dikembalikan kepada ba'u al-mafhum min al-kull as-sabiq. Sedangkan Zaidan sebagai maf'ul, dan inilah yang masyhur. Sedangkan Al-Kisai, beliau berpendapat bolehnya menjarakan dengan qala dan ada, dengan menjadikan maya tersebut sebagai mazaidah. Maka beliau menjadikan khala dan ada tersebut sebagai dua huruf jar. Contohnya qamal qawmu ma khala zaidin wa ma ada zaidin. Dan inilah yang dimaksudkan dengan ucapan musannif wan jiraban qad jari. Nah, di sini pendapat Kisai yang beliau berpendapat bahwasanya mak di sini adalah mak zaidah ada kelemahan. Jadi itu apabila kalau mereka mengatakannya dengan kias, maka rusaklah. Dan nama dikarenakan ma tidaklah ditambahkan sebelum huruf jar, bahkan setelahnya. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, amma qalilin dan bima rahmatin. Adapun kalau mereka menyatakan bahwasanya itu adalah sama, maka itu syadz, yang mana tidak ada hujjah dengannya, yang mana tidak bisa dijadikan hujjah dengannya. Demikian. Insyaallah jelas ya. Wajru bisa biqayatuna in turid wa ba'da mansuban jirar qad yarid. Syarkanlah mustatsna dengan dua adat yang mendahului yakun, yaitu apa? Khala dan ada. Ataupun mustatsna yang datang setelah laisa masih apa? Nasab. Karena khabarnya laisa. Ya, syarkanlah dua adat ataupun syarkanlah mustatsna dengan dua adat yang mendahului yakun, itu ada dan khala. Inturid kalau enggak mau. Kalau enggak mau, istilah nanti nasabkan. Boleh pilih. Jadi, mustatsna yang datang setelah ada dan khala boleh mansub. Boleh apa? Majrur. Kalau dinasabkan, maka ketika itu ada dan khala sebagai fi'il dan yang selanjutnya mansub sebagai apa? Maful bihnya. Iya. Kalau dia dijarkan, maka ketika itu ada dan khala sebagai huruf jar. Ada pun wabak dan mansib, ada pun kalau dua yang mendahului ini ada dan khala datang selama al-nasariyah, maka insib wajib kau nasobkan mustatsna'nya. Ya, mustatsna secara makna wajib di nasobkan, boleh gak dijarkan? Sebagian ada yang membolehkan, yaitu al-sisai, makanya dikatakan wanjiror padiyari, terkadang ya, pengejaran terjadi pada apa? Mustatsna dengan ada dan khala yang didahului oleh ma. Yang saja kata al-sisai ma-nya bukan ma masdariyah, tapi ma-nya zaidah saja, tambahan saja. Yang saja dakwa ma di situ zaidah ada kelemahan dari si setiap ya, di mana ma itu tidaklah ditambahkan kecuali setelah huruf jar, bukan sebelum huruf jar. Kalau dikatakan ma'ada zaidin, maknya zaidah, berarti datang setelah atau sebelum huruf jar. Ada, sebelum ma'ada. Ini di antara hal yang melisihi hukum asal. Datangnya apa? Huruf jar sebagai tambahan ataupun huruf tambahan. Kalau dikatakan bahasanya mereka mengatakannya dari sama nukilan dari orang Arab, maka ini adalah perkara yang jarang dan tidak bisa dijadikan, tidak bisa dijadikan hujjah. Soalnya yang jelas kan, dan i'rabnya ataupun pada ada dan khala fa'ilnya mustatir fihi wujuban. Kembali kepada sebagian mengatakan al-ba'd al-mafhum min al-qul as-sadiq, ma'na al-ba'd yang difahami dari al-qul as-sadiq ini mustatsna minhu. Sebenarnya saya sudah sedikit sama Hamam tadi ya. Dan istitna dengan fi'il-fi'il ini ataupun dengan adawat ini, yaitu apa? Laisa khala adad dan layakun, tidaklah terjadi kecuali pada kalam yang tam. Kalam yang tam berarti keluar darinya kalam yang naqis ataupun istitna mufarrad. Dan syarat yang kedua agar istitnanya muttasil, itu ingat-ingat sebagaimana dikatakan oleh as-sabran. Istitna dengan apa? Laisa khala ada dan layakun, itu hanya terjadi pada kalam yang tam dan muttasil. Tam dan muttasil. Hari ini jelas ya. Wajur bisa diqayyakun in turid wa ba'da mantik wan jirur qad yarid. In turid, jawab syaratnya mana? mahdhof. Kenapa dibuang? Karena sudah dipahami dari kalam sebelumnya. Takdirnya apa? Inturid fajrur. Kenapa ya sih, Pak? Enggak langsung saja ujrur. Kenapa? Karena jawab syaratnya berupa fi'il madhi yang bermakna talab. Atau kaidah umumnya, jawab syaratnya tidak bisa dijadikan fi'il syarat. Kalau mau diriji, ada 7 tempat di mana jawab syarat wajib digandengi dengan fa'. Ismiyatun baladiyatun wabijanidi wabima walan wabiqad wabitanfisi aid. Ketika jawab syaratnya apa? Jenisnya tadi lagi sifat. In qama zaidun fa ana qa'im. Ya, sifat. Ismiyatun kan? Ismiyatun baladiyatun wabijanidi baladiyah. Baladiyah maksud di situ apa? Amr, nafi dan nahi. Kalau amr in qama zaidun faqum. Misalnya anta. Nahi salah satu. Kemudian apa istifham? Fahal. Anta qa'im misalnya. Kemudian yang berikutnya janib itu apa? Jawab syaratnya adalah jumlah fi'liyah yang punya janib seperti laisa, bisa, asa, dan misalnya. Atau di situ jawab syaratnya dimasuki oleh apa? Ma nasiyah. In kumta sama. Iya. Koma zaidin misalnya. Kemudian juga lan. Dimasuki lan ada banyak. Ada jantis. Qala apa isminya tun qala biyatun wa bijanidi wa bima walan wa biqad wa bitantisi wa bima walan wa biqad wa bitantisi. Ketika jadi syaratnya di masih qad ataupun huruf tantis dan sawfa. Masih sedikit lagi. Wa haitu jarra fahuma harfani kama huma in nasaba fi alani. Ya, selesaikan. Wahidu jarra fahuma harfani kama huma inna sabah fi'lani wahu isnaf wahu isnaf ya wahidu jarra zaman mubini wa abdami fi mahalin nafsin wahu mudaf jarra fi'ilun wa fa'il wa alif wa fa'il isna'in jumlah fi'il wa fa'il fi mahalin jari mudafan ilaih fa'il za'idah huma harfani mubini khabar kama ahujar ma kama jar majrur kaf ahujar ma isma majrur bil kaf wa mutalliq bi fi'lan huma in nasba huma dabal fasl wa mubtara in syartiyah nasba bil madi wa jawab syarat wa fi'l syarat bi ini wa fa'ilu al isma'il harfan al-khabar li damir fasul huma wa jawab syarat al-haduh takdiruhu in nasiba fahma fi'lan fahma fi'lan. Apabila khala dan ada dijadikan huruf maka dia mengajarkan urjan. Maka dia apabila khala dan ada sebagai huruf jar, maka dia mengajarkan isimnya sahnya. Dan sebaliknya, apabila dijadikan ada dan khala sebagai fi'il, maka dia menasurkan fi'il yang setelahnya sebagai mafrum bih. Apabila khala dan ada dijadikan huruf jar, maka dia mengajarkan isim yang setelahnya. Dan sebagaimana keduanya, apabila keduanya fi'il, maka dijadikan maka isim sebenarnya dijadikan sebagai maful mudhari. Wahaitu jarrafahuma harfani, dimana ada dan hal mengajarkan maka keduanya adalah huruf. Kama huma sebagaimana keduanya, ada dan hal apabila nasoba menasobkan maka keduanya adalah apa? Fi'il. Di sini ada faedah yang berkait dengan i'rab. Haitu itu di sisi al-farru adalah ismu syarat. Ismu syarat jazm. La yashtarat mujazabihi iqtiranahu bima. Beliau tidak mensyaratkan untuk menjazmkan dengan haitu pergandengannya haitu dengan ma. Kalau pada bahasa yang sudah kita lakukan kajurmiyah di antara penjazm ada adawatul. Ada tu jawazim, ada waktu jawazim. Hai itu, tapi dengan ma kan? Tapi dia tidak mensyaratkan. Jadi kata al-Farah di sini hai itu adalah isim syarat yang menjazmkan. Dan dia tidak mempersyaratkan agar dia hai itu datang sebagai isim syarat untuk diganding dengan ma. Maka yang setelahnya ya tidak syarat. Dan jawab syarat. Adapun menurut lain al-Farah, maka dia hanya berharap makan berkait dengan harfan yang akan datang. Karena harfan, lo bisa harfan kan dia jamin ya, karena dia pada kekuatannya yang mustaq. Kalau pendapatnya Al-Farrah berarti panjang waqiyah tiga syarat ya. Fahuma harfan. Adapun menurut pendapat yang lainnya, maka panjang zaidah lagi. Bagus juga ya pendapatnya Al-Farrah. Sehingga terjemahannya haitu di mana saja atau kapan saja keduanya mengucarkan maka keduanya adalah sebagai huruf gitu. Atau menurut pendapat yang lain di mana keduanya mengucarkan ya keduanya adalah huruf. Ini jelas jauh ya maknanya. Kalau itu kama huma inna soba fi'lani. Kama huma inna soba fi'lani. Itu jama jurum utalik fi'lani yang ati. Huma mubtada'nya, khabarnya fi'lani. Kama huma sebagaimana keduanya ada dan khalaq fi'il inna soba apabila nasobkan cuma sisipan ya, cuma sisipan inna soba akhiri satu lagi wa kekhala hasha wa la tathabuma wa kila hasha wa hasha wa fahfadhuma. Wa kekhala hasha wa la tathabuma wa kila hasha wa hasha wa fahfadhuma. Waqafala jarma jurum mutalik mahzuf khobar mubtada. Mahzuf jarma jurum mutalik khobar mukaddam. Hasya mubtada muakhor. Wala tasabu la nana fiya tasabu fiil mudari mahfu ala mutrof rezum mutudara bala irihi. Wafaibu domimu sutir fi jawadan takfiruhu wa ya'udila hasya. Ma mafulun bihi di tasab. Wakila kila fiil madi mukairu siwah. Hasya naibu fa'il. Wahasya maktub ala hasya al-awwal fahfazhuma fatalabiyya ifazhuma filu amri mabdina ala sukun wafailu domirun setiap jawaban takdiru anta huma domirun mutasyarun mabdina ala sukun fima alinas lima bumbi. Dan hasya seperti khola dan jangan kau gandingkan bersama hasya ma dan dikatakan hasya wahasya maka jagalah keduanya. Menghafalkanlah keduanya. Yang masuk bahwasanya hasya tidaklah terjadi kecuali sebagai huruf. Itu sebagaimana pendapatnya si bawah huruf jar. Maka perkataan muqamu hasya zaidin. Adapun pendapatnya hafas dan jarumi dan nadini dan sayangnya al jarumi wal mazini wal barit wa jamaatun minhum al-mutanif bahwasanya ia digunakan seperti khola, yaitu sebagai fi'il dan dia menasabkan apa yang salahnya, dan juga sebagai huruf dan dia menjarkan apa yang salahnya. Seperti perkataanmu, qawma-qawmu hasya zaidan wa hasya zaidin. Dan al-farra' mengkaitkan juga sebagian kelompok lain seperti menasabkan, seperti perkataannya, Allahumma kirri wa liman yasma hasya syaitana wa abal isba. Dan di sini al-farra' berpandangan bahwasannya hasya adalah fi'il yang tidak ada fa'il padanya, dan ia membawa atas kalimat illa sebelum setelah hasya. Dan di sini dia juga mengusulkan amalan hasya yang terjadi sebagai khola dan ada. Dan perkataan kaulu syair hasya quraisan fa'innallah afdalahum fa'innallah afdalahum alal bariyati bil islam wa din. Dan kalau saya dan musonif dan berkata musonif kola tasabuma, itu maknanya bahwasanya hasya seperti kola digunakan sebagai menasabkan apa yang salahnya dan menjarkan apa yang salahnya, dan ia terjadi sebagai musanna. Akan tetapi tidak dipersyaratkan, tidak dibolehkan untuk didahulukan ma sebagaimana terjadi pada khola. Dan ini pendapat kebanyakan ahli muhat, dan ada pun ada yang menggantikannya sedikit, yaitu seperti Mustad Abi Umayyah atau Sufi An Abi Umar bahwasanya saya berkata Usamah ahabunnas ilayya ma'a syafatimah. Kan, tapi mereka, kemudian mereka menjadikan bahwasanya kalimat mahasya Fatimah alinau, mereka kemudian menjadikan mahasya Fatimah merupakan kalam Nabi. Mahasya al-Istisna'iyah oleh Nabi SAW. Akan tetapi di sini dibantah bahwasanya yang dimaksudkan oleh yang meriwayatkan yaitu ia menjadikan mengecualikan, tidak ada yang mengecualikan kepada salah satu dari Ahlul Bait dan juga Fatimah. Maka di sini ma sebagai ma masdariyah dan hasya fi'il madhi. Ma dar manasiyah. Hasya fi'il madhi wa fa'il mustatir. Dan ada pun perkataannya qauluna bi Allah wala rafa'an fi nasi yusbihu wa ma uhaji min al aqwami min ahad. Maka di sini uhaji merupakan fi'il. Di sini ada perbedaan antara ya wakil khala hasya wala tersabu mawakila hasya wa hasya fahfazuma. Hasya itu seperti khala dalam hal makna dan penggunaannya. Hanya saja bedanya la tersabu ma, hasya tidak bergandengan dengan ma al masdariyah. Dan disebutkan pada bahasa hasya dua bahasa yang lain, hasya wa hasya, dan hafalkanlah. Jelas ini kan? Sama penggunaannya seperti khola, kadang dia datang sebagai fi'il maka menasabkan setelahnya, kadang datang sebagai huruf maka mengajarkan setelahnya. Ada pun si bawah mengatakan bahwa punya hasya itu hanya datang sebagai huruf yang mengajarkan setelahnya. Itu maka si bawah. Dan terkait dengan boleh tidaknya hasya dimasukkan oleh ma, kebanyakan melarangnya. Dan terkadang jarang sekali hasya dimasukkan oleh ma. Sebagian yang mengatakan bolehnya ma masuk pada hasya berdalil dengan riwayat Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usama tahabbun nafs ilayya ma hasya Fatimah." Tapi yang lain menyebutkan bahwasanya ma hasya Fatimah ini ucapannya rawi. sehingga mahasa bukan istisna di sini. Kalau istisna terjemahannya utama adalah manusia yang paling aku cintai, kecuali Fatimah. Maksudnya setelah Fatimah baru sama. Tapi ternyata mahasa itu siapanya Ibnu Umar, sehingga hasa di situ adalah fi'il madhi bukan istisna, bukan apa? Istisna iya. Maknanya di situ nanti ya. Ucapannya Ibnu Umar, sehingga maknanya sama adalah manusia yang paling aku cintai. Ini dikomentari oleh Ibnu Umar, mahasa Fatimah, Rasulullah tidak mengecualikan Fatimah. Ini hanya menyebutkan yang paling cinta adalah Usama, mahasa Fatimah. Fa'ilnya benar satu dijawabkan maknanya huwa, kembali kepada Rasulullah. Ya. Sehingga tidak ada dalilnya tentang maksudnya mak mafariyat pada hasya. Ya. Sekian ya. Sudah habis. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.